Bisikan pada dirinya, mengapa tiada berita yang aku terima. Mana katakan pada dirinya, masih adakah cintanya kepada I'm not afraid. Baik, terima kasih banyak buat semuanya di sini. Empat lagu sekaligus dari saya Baru Jawa Musik Om Bam sudah saya persembahkan. Monggo silakan dilanjut kembali. Anissa Rahma.